Bagaimana hukumnya orang memakai cincin yang ada besinya, ada batunya dan besinya emas? Tidak diperbolehkan kalau dia laki-laki. Nah, uhilla adh-dhahabu wal hariru 'ala inathi ummati wa hurrima 'ala dhukuriha. Dihalalkan emas dan kain sutra untuk wanita dari kalangan umatku dan diharamkan bagi kaum lelaki. Nah,